Ustaz nak bertanding tak dalam perayaan raya kali ini? Kami semua akan undi Ustaz. Adakah Ustaz tak yakin kami akan sokong? Jawabnya, menjadi pemimpin ni, menjadi bawa amanah orang ramai ni, bukan senang. Faham? Ha. Kalau kita yang nak menjadi pemimpin, Allah dah tolong kita. Tapi kalau kita yang layak, tidak ada orang yang layak, maka kita terpaksa menerima, insya Allah, Allah beri pertolongan kepada kita. Faham? Ha. Ni duk berebut sangat nak. Nak, akhirnya tak dapat pertolongan Allah. Jadilah yang apa jadi sekarang. Leni pelik leni masuk kampung. Lambat tengok orang bawa baby nak dukung. Nak ha, dukung anak orang tu, dukung orang ni, pergi tengok orang tua-tua dah gua ni cerita ni. Ada benda nak berlaku ni. Ha, 5 tahun dak tengok orang tua. 5 tahun dak dukung baby. Leni banyak dah masuk kampung dukung anak orang, tanya khabar, belanja air orang minum. Nak ha, jadi pelik. Ini semua ni sandiwara. Betul tak?